Mitra bisnis, pemerintah berencana untuk menentukan ketentuan tarif batas atas dan batas bawah bagi angkutan udara kelas ekonomi. Tapi Garuda Indonesia keberatan kalau tarif batas atas disamakan untuk semua maskapai penerbangan, karena pelayanan setiap maskapai berbeda. Garuda juga meminta agar ada pembedaan aturan tarif batas atas tersebut antara maskapai yang memberikan pelayanan penuh atau premium dengan maskapai berbiaya murah atau low-cost carrier. Namun hal itu ditentang maskapai berbiaya murah dengan alasan konsep layanan sulit diukur, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antar maskapai. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia, Pujo Broto. Pak Pujo, apa alasan Garuda menginginkan pembedaan ini? Jadi gini Bang Rizal, bahwa sebenarnya kan di Indonesia kan ada 3 jenis pelayanan penerbangan. Kita kenal ada yang namanya full service airline, ada penerbangan medium service, dan ada low cost carrier. Yang sebetulnya dari ketiga jenis penerbangan tersebut itu sebetulnya berbeda-beda dalam aspek pelayanannya. Jadi kalau misalnya sebagai contoh seperti kami di Garuda Indonesia, kita sebagai full service airline, artinya kita lebih mengutamakan kepada aspek pelayanan. Kita memberikan kemudahan, kenyamanan, pilihan kepada para penumpang. Dan juga ada penerbangan lain yang mungkin berbeda karena dia merupakan kelompok misalnya jenis penerbangan medium service atau mungkin low cost carrier yang mungkin sifatnya berbeda. Nah, karena ada perbedaan-perbedaan dalam aspek pelayanan dan perbedaan-perbedaan tersebut juga berpengaruh kepada cost structure ya, struktur biaya dari masing-masing jenis layanan atau penerbangan tersebut. Nah, tentunya kalau akan ditetapkan adanya batas atas tarif penerbangan, tentunya karena nature-nya, karena sifatnya berbeda antara jenis penerbangan tadi, tentunya juga akan baik kalau batas atas yang ditetapkan itu juga berbeda antara satu jenis dengan yang jenis yang lain gitu. Kalau ada yang mengatakan soal pelayanan itu kan cuma klaimnya Garuda saja, bagaimana Pak? Kami kira gini, Bung Rizal ya, ini bukan masalah klaim. Ini karena dalam bisnis penerbangan memang ada beda-beda tersebut. Sebagai contoh, kalau misalnya low cost carrier itu kan penerbangan yang misalnya tidak memberikan misalnya meal, makanan atau minuman. Atau misalnya tidak diberikan misalnya in-flight entertainment, tidak diberikan pilihan bacaan. Jadi ini bukan soal klaim, Bung. Jadi sebenarnya ini betul-betul bahwa dalam industri penerbangan itu dikenal adanya 3 jenis penerbangan tersebut. Jadi memang ini bukan suatu betul-betul merupakan suatu jenis penerbangan yang antara satu dengan yang lain itu memang beda, dan itu perbedaannya salah satunya dalam aspek services itu begitu, Bung. Tuntutan ini juga bukan karena Garuda nggak mau kelasnya disamaratakan dengan low cost carrier ya Pak? Ya, kami kita bukan masalah kasta, bukan apa. Ini masalahnya betul-betul bahwa kita bergedak dalam suatu industri, dalam ini industri penerbangan. Kami kira juga dalam industri yang lain pun, barangkali industri perbankan atau industri asuransi atau kesehatan atau yang lain, itu ada sifat-sifatnya yang secara nature-nya itu melekat dalam industri tersebut gitu Pak. Jadi ini bukan masalah soal kata, ini masalah soal fakta bahwa dalam industri penerbangan itu ada berbagai jenis pelayanan penerbangan. Jadi kalau misalnya Bung Rizal akan mencoba, itu bisa juga. Jadi kami kira akan fair kalau misalnya tadi, misalnya Bung Rizal berangkat terbang dengan penerbangan yang mendapatkan pelayanan meal. Bahkan ada entertainment, ada bahan bacaan. Sementara penerbangan yang lain tidak melakukan hal itu. Itu kan itu Mas, satu yang memang sifat-sifatnya berbeda gitu. Demikian Pujo Broto dan saya Rizal Andika.